فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat afiah, nikmat kesehatan, dan juga nikmat yang lebih besar daripada itu adalah nikmat hidayah, hidayah taufik, sehingga seorang diberikan bimbingan untuk dia beribadah kepada Allah, istiqomah, dan terus bersabar dalam dia mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan menjadi prinsip seorang mukmin, seorang mukmin memiliki prinsip bahwasannya kehidupan dunia adalah ladang untuk dia beramal soleh, untuk seorang mengerjakan amal-amal kebaikan sebagai bekal menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin dia menjadikan tolak ukurnya adalah tolak ukur dari perkara akhirat, dari perkara agama. Bukan seperti kebanyakan manusia, terlebih lagi mereka orang-orang kafir, yang mereka menjadikan tolak ukur dalam hidupnya adalah tolak ukur untuk perkara dunia, menjadikan untung ruginya diukur dengan perkara dunia. Lalu seorang mukmin dia menjadikan tolak ukurnya untung ruginya adalah perkara ad-din, perkara agama, dan juga perkara akhirat. Karena dia meyakini bahwasanya Allah telah menyebutkan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya, artinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia siapkan untuk hari esok, apa yang dia telah persiapkan untuk menghadap hari akhirat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti, maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Dan ketahuilah kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, ketika seorang itu beramal soleh, maka sesungguhnya dia beramal soleh untuk kebaikan dirinya sendiri. Sebaliknya ketika seorang itu berbuat kejelekan, maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Ini merupakan sebuah konsekuensi. Ketika seorang beramal kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya ketika seorang berbuat kejelekan, beramal dengan amal kebaikan, dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Allah sebutkan dalam surat Fusilat, Allah sebutkan di sana, man amila solihan falinafsihi, faman asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang dia beramal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Kita beramal soleh itu kebaikannya untuk diri kita sendiri. Sebaliknya barang siapa yang berbuat kejelekan, maka dia sendiri ia akan menanggung akibatnya. Dan sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Maka sekali lagi kaum muslimin yang kami muliakan, hendaknya seorang menjadikan tujuan utamanya adalah perkara akhirat. Dia menjadikan urusan terbesarnya yang dia kejar adalah urusan akhirat. Maka dia pun mencari jalan-jalan kebaikan untuk dia tempuh. Dia berusaha untuk mengisi hidupnya dengan diisi dengan amal soleh. Maka di kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan yang penting terkait dengan pembahasan al-barri wasilah, yaitu pembahasan tentang jalan kebaikan dan juga permasalahan tentang menyambung hubungan silaturahim. Yang diambil dari risalah, diambil dari kitab Buluhul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kitab yang masyhur tengah-tengah kaum muslim, itu kitab Buluhul Maram. Sampai pada hadis yang berikutnya, setelah sebelumnya membawakan hadis tentang diantara perhatian Islam dalam menjaga hubungan baik dengan sesama tetangga. Hadis dari sahabat Udar yang menceritakan bagaimana hendaknya seorang itu ketika dia bertetangga. Ya. Disebutkan idza tabakhta maraqatan fa'atsir ma'aha fata'ahad jironak. Wahai sahabat Abu Dzar, kalau engkau memasak masakan yang berkuah, kalau engkau masak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah olehmu airnya, kuahnya diperbanyak. Wata'ahad jironaka. Kemudian setelah itu engkau hadiahkan kepada tetangga-tetanggamu. Ya. Ini gambaran ya bagaimana Islam itu sangat memperhatikan menjaga hubungan baik antar sama tetangga dan juga menciptakan bagaimana supaya terjadi kecintaan antara tetangga dengan tetangga yang lainnya. Kalau kita sebagai seorang muslim bisa mengamalkan hadis-hadis yang seperti ini, pasti akan terwujud ya sebuah masyarakat yang saling mencintai, masyarakat yang tentram karena mereka mengamalkan Islam. Tapi terkadang orang itu memandang sebelah mata, sehingga pembahasan adab, pembahasan yang kaitannya dengan perkara muamalah, sedikit untuk mereka perhatikan ya. Contoh dalam hadis yang seperti ini, kalau kita praktekkan mungkin tidak seperti ini persis. Iya. Kalau kita masak apalagi yang berkecukupan ya. Mungkin bukan cuma sekedar ditambah airnya, tapi ditambah apa? Isinya ya. Dan bukan sekedar makanan yang atau berkuah, masakan berkuah tidak. Tapi bisa dari jenis yang lain ya. Kalau kita membuat kue, membuat roti, dibagi tetangganya. Mungkin kita punya pengalaman sendiri, tetangga kita bikin roti semisal, kita cuma dikasih ya hanya satu potong roti, kira-kira rasanya seneng apa? Kemudian kita ngerundel gitu, ngasih cuma sepotong saja, pernah gak? Gak pernah. Yang ada itu apa? Oh berarti tetangga saya baik sama saya, buktinya apa? Saya dikasih roti, walaupun roti sedikit. Apalagi yang besar daripada itu. Contohnya tadi semisal kita masak ya, istri kita masak, kemudian jangan sungkan-sungkan, tetangga kita kita kasih ya. Jangan nunggu ngasihnya itu kalau masak daging ya mungkin setahun sekali baru ngasih gitu ya. Tapi kalau kita ngasih ya dengan apa yang kita miliki, itu justru akan membuat apa? Seorang itu semakin bertambah kecintaan kepada kita. Ya, yang sedikit saja. Sekalipun tetangga kita itu mungkin orang kaya, ya, yang berkecukupan, Tapi ketika sesuatu itu diberi, dia merasa lebih, ya, merasakan apa? Perasaan yang lain ketika diberi oleh tetangganya. Ya, maka hadis yang seperti ini sebagai contoh, ya, bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan bagaimana upaya-upaya yang bisa menumbuhkan saling kecintaan diantara kaum muslimin. Ya, jadi sangat jauh yang namanya Islam dari tuduhan-tuduhan Islam itu apa? Agama yang keras, ya, agama yang tidak punya toleransi, agama yang ekstrim dan sebagainya. Tidak, Islam itu mengajarkan adab-adab yang mulia, ya. Hanya yang merusak Islam, yang merusak citra Islam adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yang mereka itu mengamalkan Islam tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting seorang muslim mempelajari pembahasan-pembahasan dari hadis Nabi Alaihi Salatu Wasallam terkait dengan bimbingan-bimbingan yang seperti ini. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis nomor 1276. Hadis nomor 1276. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi bid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu auni akhihi, akhrajahu muslimun. Ya, artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang memurkan atau meringankan, ya, meringankan dari seorang muslim kesulitan dari kesulitan perkara dunia, barang siapa yang meringankan dari seorang muslim kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan baginya kesulitan-kesulitan, kengerian-kengerian pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya dari perkara dunia dan perkara akhirat. Kemudian yang berikutnya, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah, barang siapa yang menutup aib saudaranya sama muslim, Allah akan tutup dosa-dosanya, artinya Allah ampuni dosa-dosanya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya tatkala hamba tersebut suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, para hadirin yang kami muliakan, adalah hadis yang mulia, disebutkan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis yang ke-36, lanjutan hadisnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Dalam riwayat Muslim ditambahkan hadis yang lengkapnya, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga. Dan tidaklah berkumpul sekelompok orang, suatu kaum, di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka membaca kitabullah, mempelajarinya, kecuali akan turun pada mereka yang namanya sakinah, ketenangan, dan mereka diliputi dengan kasih sayang, dan juga mereka dikelilingi oleh para malaikat-malaikat Allah, dan mereka disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi para malaikatnya. Dan barang siapa yang lambat amalannya, maka tidak bisa dipercepat dengan nasab garis keturunannya. Ini kelengkapan hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram. Di antara faedah hadis yang disebutkan di sini, yaitu penggalan yang pertama, man nafasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yawmal qiyamah. Yaitu barang siapa yang nafasa, nafasa ay irkha'uhu hatta yu'khadu aw ya'khudu lahu nafasan wal murad bihi izalatud daik. Ya. Yang namanya nafasa itu dari tanfis, artinya irkha'uhu, yaitu memberikan kelapangan, ya, meringankan, sampai seorang tadi itu bisa mengambil nafas. Karena orang kalau sudah kesulitan, dia itu si gejala kesulitan tadi, ya. Maka orang yang memberikan keringanan, ya, kemudahan, maka orang tadi bisa bernafas, bisa istirahat. Maksudnya apa? Yang dimaksud ada izalatul daik, yaitu menghilangkan kesempitan, ya. Barang siapa yang dia itu menghilangkan kesempitan, baik itu sebagian ataupun apa? Seluruhnya. Semisal ada seorang dalam keadaan sempit, dia sudah enggak punya, ya, apa yang dia harus makan, ya. Zaman seperti ini masih ada, ya. Saya sendiri beberapa pekan yang lalu mendapati, ya, seorang yang dia itu enggak makan 3 hari, 3 malam. Ya, saya tanya, kenapa kok enggak bisa makan? Karena emang enggak punya uang sama sekali. Sama dia puasa, habis itu opnam, sakit, ya. Zaman seperti ini gitu ya. Mungkin antum, waduh, saya itu makan sehari itu sampai bosan, mau makan berapa kali. Ya, makanya itu. Jangan cuma melihat diri kita, ya. Lihat orang lain yang mungkin membutuhkan, mungkin kesusahan, ya. Maka disebutkan dalam Al-Qur'an, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, ya. Jadi kita harus yang aktif melihat saudara kita, tetangga kita, jangan-jangan dia enggak makan, ya. Jangan-jangan cuma makan sehari sekali, ya. Kekurangan dan seterusnya. Maka seorang yang dia itu menghilangkan atau meringankan dari kesempitan seseorang, maka Allah akan melapangkan dirinya, ya, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, ya. Dikatakan makna kurbah asyiddah al-azimah allati tuti'u sahibuha fil qurbi. Nah, yang namanya kurbah itu ada kesulitan yang sangat, ya, yang membuat pelakunya ada seorang tadi, ya, itu dalam keadaan apa? Kesulitan, ya, artinya kesulitan-kesulitan yang sangat ya, yang menimpa orang tersebut. Barang siapa yang meringankan bagi saudaranya kesulitan dari perkara dunia, Allah akan mudahkan baginya, hilangkan baginya yang namanya kesulitan-kesulitan pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat. Ini sebagaimana dalam hadis yang lainnya, bahwasanya yang namanya al-jaza min jinsil amal, yang namanya balasan sesuai dengan amalan seseorang, ya. Artinya seorang itu akan dibalas dengan sebab apa? Amalannya tersebut, ya. Artinya ketika seorang itu berbuat baik, ya, kepada saudaranya, maka dia pun akan mendapatkan kebaikan yang lebih daripada itu, ya. Bahkan di sini disebutkan seorang yang memudahkan, ya, meringankan kesulitan saudaranya dari perkara kesulitan perkara dunia, Allah akan apa? Allah akan mudahkan baginya, ya, ringankan baginya kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Yang ini tidak sebanding, ya, dunia dibandingkan akhirat, ya, tidak sebanding. Itu artinya al-jaza min jinsil amal, yang namanya balasan sesuai dengan apa? Amalan. Demikian pula dalam hadis yang lainnya disebutkan, hadis muttafaqun alaih dari sahabat Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama, hanya saja Allah merahmati dari kalangan hamba-hambanya orang-orang yang penyayang, ya, orang-orang yang penyayang, mengasihi. Orang yang seperti ini Allah juga mengasihi kepada dirinya, ya. Baik. Kemudian faedah yang lainnya disebutkan di sini oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di antara faedah yang lainnya, fihi dalilun ala istihbabir ridha wa fakil asir wa dhamani ala al-mu'siri wa laysa fil hadisi jaza'ul hasanah hasana fil akhirah wahidah wa innama kurbatul akhirah tashtamilu ala ahwali su'bah wa makhawif jammah wa tilkal ahwal tazidu ala al-usrah kama anal hadisa wa'dun bi an yakhtima lil munaffis bi khairin bi an yamuta 'ala al-islam wa huwa wa'dun li thawabil akhirah abi hadzal wa'du falyasik al-mu'minun. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini padanya ada dalil tentang disukainya seorang itu untuk memiliki sikap keridhaan, ya, memiliki sikap ridho. Wafakil asir, dan dia memudahkan bagi orang yang kesulitan, ya. Wadaman alal mu'sir, seorang itu biasa menanggung kesulitan orang lain. Artinya tidak hanya melulu mementingkan dirinya sendiri, tidak melihat kondisi saudaranya, kondisi orang lain yang mungkin sedang kesusahan. Ya, kalau bahasa orang itu, ya lulu gue-gue gitu ya. Kamu mau makan mau enggak terserah kamu, yang penting saya sama keluarga semuanya kecukupan. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, tidak beriman seorang dalam keadaan dia dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan, ya. Wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, ya. Itu seorang yang dia kenyang sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Artinya kita juga harus apa? Menanggung, ya, ketika orang lain itu mendapatkan kesulitan. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, seorang yang menanggung kesulitan orang lain, Allah akan jamin, ya, akan tanggung dari kesulitan-kesulitan, ya, dari perkara-perkara yang mengerikan pada hari kiamat. ya. Karena tadi al-jaza min jinsil amal. Baik. Kemudian dalam lafaz yang selanjutnya disebutkan ataupun yang namanya kesulitan pada hari kiamat, ya. Di sini Nabi alaihissalatu wasallam tidak menyebutkan min qurabid dunya wal akhirah. Ya. Kenapa tidak disebutkan di sini lafaz ya qurbah fid dunya wal akhirah? Sementara kalau kita perhatikan lafaz hadis yang setelahnya, ya, ketika disebutkan yasrallahu alaihi fid dunya wal akhirah, satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya. Kenapa ketika menyebutkan lafaz qurbah itu tidak disebutkan qurbah fid dunya? Ya. Jawabannya disebutkan oleh pensyarah dari kitab Arba'in Nawawi, ya, itu Ibnu Rajab Al-Hanbali. Disebutkan walam yakum min qurabid dunya wal akhirah kama kila fit taysir wasitri wa qad kila fi munasabati dzalik inal qurba hiya syada'id adzimah wa laysa kullu ahadin yahsul lahu bidzalika fid dunya. Jawabannya dikarenakan yang namanya kesempitan itu tidak semua orang mendapatkannya. Artinya tidak semua orang mendapatkan kesempitan yang sangat, ya, ketika di dunia. Bi khilafil i'sar wal awrat al muhtaja ila sitri. Beda halnya dengan kesulitan, ya. Beda halnya dengan kesulitan. Beda halnya dengan yang namanya aib. Seorang pasti ada kesulitan. Tapi kalau permasalahan sempit, kesempitan hidup, ya, kesulitan-kesulitan yang sangat, itu tidak semua orang. Kalau kesulitan yang sifatnya umum, semua orang mendapatkan, ya, mengalami. Demikian pula yang namanya aib, seorang punya aib. Tapi ketika itu dari perkara yang namanya kesempitan yang sangat, tidak semua orang. Maka apa? Maka disebutkan Allah tidak menjamin ketika di dunia, karena tadi tidak semua orang itu menanggung yang namanya kesempitan yang sangat. Baik. Fa inna ahadan la yakadu yakhlu min dhalika wala bi ta'siril haja al muhimmah. Nah, ini alasannya kenapa tadi disebutkan dari kesulitan-kesulitan dunia dan akhirat. Dan yang namanya kesulitan di akhirat ini adalah apa? Keadaan-keadaan yang sulit, ya, ketika seorang itu melewati tahapan-tahapan ketika di akhirat. Ketika disebutkan, ya, peristiwa hari kiamat, di mana ketika itu ditiup sangakala, ya, dua kali tiupan. Sangakala yang pertama, wasaiqa man fis samawati wal ard ila man syaa Allah. Wa nufikha fis sur, ditiuplah sangakala yang pertama kali, yaitu seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi, mereka semuanya mati, ya, kecuali yang Allah kehendaki saja, ya. Wa nufikha fil ukhra, kemudian ditiup sangakala yang kedua kalinya, fa idzahum qiyamun yandurun. Ketika itu mereka bangkit dari kubur mereka, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya peristiwa hari berbangkit. Ada yang namanya hari kiamat, hancur seluruh alam semesta, mati seluruh apa? Manusia dan jin. Dan disebutkan yang apa yang ada di langit kecuali yang Allah kecualikan. Kemudian ditiup sangkala yang kedua, maka ketika itu terjadi yang namanya apa? Yang namanya hari berbangkit. Di mana seluruh makhluk Allah bangkitkan dari kubur mereka, ya, untuk bertanggungjawabkan dari seluruh amal perbuatan mereka. Maka diantara peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan itu peristiwa yang dinamakan, ya, kurab, ya, atau kesulitan-kesulitan yang sangat. Yang pertama yaitu peristiwa yang namanya peristiwa padang mahsyar, di mana seluruh makhluk dikumpulkan, ya, di sebuah tempat yang di situ seluruh manusia dari awal dan akhirnya, ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghulan, yaitu manusia pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan hufatan, tidak beralas kaki, ya, uratan dalam keadaan tidak berbusana, ghulan dalam keadaan belum dikhitan, ya. Itu kesulitan yang sangat, seorang dikumpulkan pada hari kiamat di sebuah tempat yang namanya padang mahsyar dalam keadaan mereka tidak berbusana, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajulu wan nisa yanduru ba'duhum ba'du, wahai Rasulullah, dikumpulkan laki-laki dan perempuan di sebuah tempat dalam keadaan seperti itu, apakah mereka tidak saling melihat? Ini pertanyaan yang sifatnya manusiawi. Kalau seorang dikumpulkan dalam sebuah tanah lapang, laki-laki perempuan dicampur dalam keadaan tidak berbusana, ya, maka Aisyah bertanya, apakah tidak saling melihat antara laki-laki dan perempuan? Maka Rasul mengatakan, al-amru ashad min an yahummahum dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, peristiwa pada hari itu adalah peristiwa yang sangat sangat keras, sangat mencekam, sangat mengerikan, ya, sehingga mereka itu apa, tidak dapat untuk memperhatikan saudaranya, ya. Bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, hari itu yauma yafirul mar'u min akhi, seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan juga lari dari ayah dan ibunya, wa sahibatihi wa banih, dan masing-masing lari dari apa, istri dan juga anak-anaknya, ya. Likulli mri'in yawma idzin sya'nu yuhuni, masing-masing orang pada hari itu, ya, mereka tersibukkan dengan urusannya sendiri-sendiri, ya. Artinya hari yang sangat mencekam, ya, di mana masing-masing orang mereka tidak melihat, tidak memperhatikan apa yang terjadi pada orang lain. Maka di antara orang-orang yang di sana, ya, Allah berikan kemudahan adalah orang yang dia itu memudahkan saudaranya ketika di dunia, ya, ketika di dunia dia memudahkan saudaranya, maka nanti ketika di akhirat dijamin akan dimudahkan dari urusan-urusannya, dari perkara-perkara yang mengerikan hari kiamat. Maka dikhususkan di sini dengan lafaz, ya, min qurabi yaumil qiyah, dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan juga pemandangan yang lainnya di mana disebutkan di sana, ya, tadnu syamsu minal ibad hatta takuna qadra milin aw milaini, sampai disebutkan yang namanya matahari didekatkan kepada hamba sejarak 1 atau 2 mil saja. Ada yang menyebutkan jarak mil ketika di dunia ataupun jarak mil itu 1 jengkal, ya. Nasallahu salamah wal afiyah. Fatasharuhum asyams fayakununa fil araq kaqadri a'malihim, faminhum man yakhudu ila akibaihi, waminhum man yakhudu ila rukbatihi, waminhum man yakhudu ila haqibaihi, waminhum mayaljimu iljaman. Maka disebutkan keadaan manusia ketika itu tergantung dengan amalan masing-masing, ya, tergantung dari amalan masing-masing. Ada mereka manusia-manusia yang Allah kemudian memberikan ataupun keringatnya orang tersebut ini sampai pada rukbatehi ataupun akibehi, yaitu mata kakinya. Ada pula di antara mereka yang keringatnya tadi sampai lututnya. Ada pula orang-orang yang keringatnya tadi, ya, sampai pinggangnya. Ada pula yang tenggelam, ya, dengan keringatnya. Ya. Artinya peristiwa-peristiwa yang mengerikan, di mana ketika itu manusia mereka membutuhkan dengan amal soleh mereka masing-masing. Ya. Maka di antara balasan Allah bagi mereka orang yang memudahkan saudaranya, ya, yaitu akan dibalas dengan Allah akan memberikan kemudahan, ya, menghilangkan kesusahan, kesempitan pada hari kiamat. Kemudian disebutkan penggalan hadis yang berikutnya, wa man yassara 'ala mu'sirin yassarahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan bagi orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan baginya kesulitan di dunia dan di akhirat. Ya. Maka tadi terkait dengan lafaz di dunia dan di akhirat, dikarenakan yang namanya orang pasti mengalami apa? Kesulitan. Ya. Entah itu harta, entah itu yang lainnya. Baik. Disebutkan makna di sini, di antara kesulitan yaitu apa? At-taisir al-mu'sir fid dunya min jihatil mal. Di antaranya dari sisi harta, ya. Apa itu bentuknya? Yakunu bi ahadil amrain, itu pada dua keadaan. Imma bi inzarihi ilal maisarah wa dzalika wajib. Yaitu seorang yang memudahkan urusan saudaranya, ya, dalam hal harta. Ketika seorang itu, ya, meminjamkan hartanya kepada orang lain, ya, meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka kewajibannya dia menunda, ya, atau memberikan kemudahan kepada saudaranya tadi sampai waktu yang dimudahkan. Dan disebutkan ini adalah wajib. Ya, walaupun ini jangan bermudah-mudahan bagi orang yang berhutang, ya, nanti menggunakan hujah. Kan tadi sudah dikasih pengajian supaya memudahkan, ya. Di antaranya apa? Ketika memberikan hutang atau menghutangi seorang, ya, memberikan apa? Waktu kemudahan. Ini sifatnya wajib. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa in kana dzu usratin fa nadziratun ila maisarah. Maka barang siapa yang dia itu, kalau dia itu punya kesulitan, ya, kesulitan dalam hal membayar hutang, maka ditunggu sampai waktu yang mudah. Ini syarah para ulama kita, di antaranya dalam hal apa? Harta, ya. Yaitu kalau seorang menghutangi saudaranya, kalau saudaranya sulit untuk membayar, ya, sudah berusaha, maka bagaimana? Maka ditunggu sampai waktu yang dimudahkan. Ini sifatnya wajib, ya. Bahkan terkadang, ya, dengan apa? Dengan membebaskan, ya, dengan menghalalkan harta yang dia hutangkan tadi untuk saudaranya, ya. Tentunya ini dengan apa? Dengan ikhlas, ya, bukan semata-mata karena sudah sulit ditagih kemudian apa? Ya sudahlah, ya. Baik. Ini keutamanya sangat besar, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan, kana tajirun, bahwasanya ada seorang pedagang yang dia itu punya piutang-piutang, ya, menghutangi kepada orang lain. Fa idza ra'a mu'siran qala li subyanihi. Kalau dia melihat ada seorang yang kesulitan membayar, ya, kesulitan dalam hal membayar harta, membayar hutangnya, maka mengatakan kepada anak-anaknya, tajazzu anhu la'alallahu ayatajawaza anna fatajawazallahu anhu. Ya, maka dia mengatakan tajawizu, ya, biarkan saja. Ya. Artinya halalkan hutangnya. Biarkan apa? Kita tidak mengambil hutangnya tadi. Ketika ada yang kesulitan membayar, ya, semoga Allah akan mudahkan bagi kita, ya, akan apa namanya, menghalalkan bagi kita, ya, dosa-dosa kita. Maka fatajawazallahu anhu, maka Allah pun, ya, memaafkan dosa-dosa mereka, ya. Artinya seorang yang dia itu memudahkan kesulitan orang lain, maka pasti Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di apa? Dan di akhirat. Baik. Kemudian yang berikutnya, penggalan yang berikutnya, wa man satara musliman satarallahu wa fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan tutup aib, akan ampuni dosa-dosanya, ya, ketika di dunia dan juga di akhirat, ya. Artinya yang namanya seorang pasti dia memiliki yang namanya aib, yang namanya dosa. Kalau seorang itu dia menutup aib saudaranya, yang aib ini sesuatu yang memang tidak pantas diceritakan kepada orang lain. Bukan aib itu terkait dengan sebuah penyimpangan, sebuah kesalahan dalam beragama. Ini wajib diterangkan. Aib yang sifatnya harus apa? Ditutupi. Ya, maka seorang harus berusaha menutup aib saudaranya. Ketika dia sudah berusaha bertobat, tidak menyebarkan aibnya ke orang yang tahu, jangan sekali-kali ya menceritakan kepada orang lain tentang aib saudaranya. Kalau orang bisa seperti ini, maka dia akan mendapatkan jaminan. Aib-aib dia ya ketika di dunia akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika di akhirat dia akan diampuni dari dosa-dosanya. Ya. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam hadis ini, istihbab sitril muslimi idza tala'a ala annahu amalun fahisha. Ya. Yaitu disukainya untuk seorang menutup aib saudaranya sesama muslim ketika dia beramal apa? Ya, amal kejelekan. Ya. Allah taala berfirman dalam surat An-Nur ayat yang ke-19 tentang balasan orang-orang yang mereka suka menyebar aib saudaranya. Ya. Apalagi yang belum jelas. Ya. Apalagi yang belum jelas. Seolah dia itu apa? Up to date gitu ya. Kalau saudaranya yang bersalah, dia itu sangat cepat informasinya. Oh, katanya kayak gini. Ya. Maka Allah sebutkan, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dalam surat An-Nur ayat 19. Dan orang-orang yang mereka menginginkan untuk tersebar dari aib-aib kejelekan apa? Seorang muslim. Ya, maka baginya azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Artinya di sini para hadirin yang kami muliakan, hendaknya seorang itu bisa menjaga aib-aib saudaranya yang dia telah bertobat darinya, yang dia